بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kita kitab الصيام dari kitab Bulughul Maram lil Hafidz Ibn Hajar rahmatullahi taala alaih. Yang terakhir kita bahas yaitu tentang al-hijamah lis-shaim, berbekam bagi orang yang berpuasa. Dan yang rajih, pendapat yang kuat dalam permasalahan ini, rajih wawa qaul jumhur ulama, bahwa berbekam itu fi awal amr naam, membatalkan puasa, akan tapi setelah itu mansukh naam. Berarti berbekam ketika orang dalam keadaan berpuasa tidak membatalkan puasanya. Hal ini sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qiblah lis-sha'im wa rakhasa fil hijamah. Rasulullah SAW memberikan keringanan seseorang mencium istrinya ketika dalam keadaan berpuasa, dan juga memberikan keringanan fil hijamah, berbekam ketika seseorang dalam keadaan berpuasa. Nah. Qala rahimahullahu taala. Kita baca hadis yang berikutnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. ورأى ابن ماجه بإسناد ضعيف وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. دري عائشة رضي الله تعالى عنها بوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتحل ممكي جلق di Ramadan, ketika bulan Ramadan, wa huwa shaim, dan beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Rawi Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Hadis sanadnya lemah. Terdapat seorang rawi yang bernama Sa'id Ibn Jabbar Az-Zabidi Al-Hinsi. Sa'id ibn Abu Jabbar Az-Zabidi Al-Himsi dhaifkan oleh para ulama. Hadis ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu tentang permasalahan memakai celak ketika seseorang dalam keadaan berpuasa. Kenapa permasalahan ini dipermasalahkan? Karena ketika seseorang memakai celak, ada sedikit rasa di tenggorokan. Dan dalam permasalahan seperti ini, khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan bahwa memakai celak itu membatalkan puasa karena ada rasa di tenggorokan. Dan sebagian para ulama mengatakan diperbolehkan seseorang yang sedang dalam keadaan berpuasa untuk memakai celak. Mutlakan. Mutlakan di sini yaitu walaupun terasa di bagian tenggorokan ataupun tidak ada rasa di tenggorokannya. Dan mereka mengatakan bahwa tidak ada hadis yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan bahwa memakai celak itu bisa membatalkan puasa. Dan mereka mengatakan bahwa mata itu bukan saluran masuknya makanan dan minuman. Mata adalah bukan merupakan saluran masuknya makanan dan juga minuman. Sehingga di dalam memakai celak ketika dalam keadaan berpuasa, yang rajih wallahu taala alam tidak membatalkan puasa. Walaupun terdapat ada rasa di tenggorokan ketika seseorang memakai celak. Dengan dalil yaitu sebagaimana yang tadi kita sebutkan, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga al-asl, hukum asal seseorang puasanya yaitu sahih selama di sana tidak ada dalil yang merusak. Kalau memang ada dalil yang mengatakan merusak, maka rusak puasanya. Sedangkan dalam permasalahan seperti ini, di sana tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa memakai celak bisa merusak puasa. Nah, karena yang pertama bahwa celak itu bukan makanan, bukan minuman. Kedua bahwa mata bukan saluran masuknya makanan dan juga minuman. Nah, dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka memakai celak ketika mereka dalam keadaan berpuasa. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu kana yaftahil wa huwa shaim, bahwa Anas bin Malik memakai celak dan dia dalam keadaan berpuasa. Kemudian termasuk dalam pembahasan yang kita bahas dalam pembahasan ini yaitu obat tetes mata juga masuk kepadanya. Walaupun ada rasa di tenggorokan, itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Kemudian juga sama seperti obat tetes telinga. Obat tetes telinga. Nah, bagaimana dengan obat tetes hidung? Nah, obat tetes hidung, itu sama juga tidak membatalkan puasa. Dan apabila dia masuk ke tenggorokan, maka bisa membatalkan puasanya. Kenapa? Karena di sini ada saluran masuk ke tenggorokan. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis Laqit bin Sabirah bahwa Nabi sallallahu mengatakan baligh fil istinshaq illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kalian ketika istinshaq, ketika berwudu istinshaq dalam keadaan tidak berpuasa, itu dianjurkan untuk mubalaghah. Jadi betul-betul dihisab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa an takuna shaiman, terkecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Sehingga kalau dalam keadaan berpuasa, seseorang yang berwudu ketika dia memasukkan air ke hidung jangan terlalu dalam. Kenapa? Karena ditakutkan air akan masuk ke tenggorokan dan hal itu bisa membatalkan puasanya. Sehingga obat tetes hidung, kalau di sana tidak sampai ke tenggorokan, tidak membatalkan puasanya. Akan tetapi hal ini obat tetes hidung, karena ditakutkan karena di situ ada saluran langsung ke tenggorokan, diakhirkan pada waktu malam. Ahsan. Wala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Muttafaqun alaihi. Walil Hakim. Siapa namanya Al Hakim? Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah. Al Hakim laqab. Bukan nama isim. Walil Hakim man afdara fi Ramadan nasiyan fala qada alai wala kafara. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba, dia makan atau minum dalam keadaan lupa, falyutimma shaumahu, maka sempurnakan puasanya, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan telah memberinya minum. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Al-Hakim rahimahullahu taala, man afdara fi Ramadan nasiyan fala qada alaih, barang siapa yang makan atau minum ketika pada bulan Ramadan nasiyan lupa, fala qada alaih, maka tidak ada qada baginya, wala kafara, dan juga tidak ada kafara baginya. Wahwa sahih. Di dalam hadis ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu permasalahan tentang seseorang yang lupa makan dan minum ketika pada bulan Ramadan, dia sedang berpuasa, dan seseorang yang lupa makan ataupun minum, maka puasanya sahih. Tidak ada dosa baginya. Kenapa? Karena dia melakukannya dalam keadaan tidak sengaja, lupa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana." Ya Rabb, janganlah Engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami salah. Sehingga ini juga merupakan dalil bahwa seseorang yang makan dan minum ketika pada bulan Ramadan dalam keadaan lupa, maka teruskan. Jangan dibatalkan. Misalkan seseorang dia lupa habis makan. Kemudian dia ingat. Akhirnya dia sudahlah, telanjur sudah makan, teruskan sudah. Yang rajih jangan puasa, yang rajih puasanya sahih dan dia tidak berdosa. Walaupun dia meminum segelas air ataupun dia memakan sepiring nasi. Lupa. Sudah satu piring misalkan, sudah selesai makan minum selesai, lupa, ya Allah. Bulan Ramadan. Maka puasanya sahih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yutimma shaumahu, sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu, karena dia telah mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari makannya, dari minumnya, itu semuanya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia lupa, maka puasanya sahih. Dan ketika dia ingat, wajib baginya untuk menahan. Walaupun makanan masih dalam mulutnya. Jangan, wah lupa. Yang di mulutnya, diteruskan, dikunyah. Ketika dia ingat, tinggalkan. Dan yang di mulutnya, wajib baginya untuk keluarkan. Kenapa? Karena dia sudah ingat. Sedangkan yang pertama, dia dalam keadaan lupa. Dan yang kedua, dalam keadaan dia ingat, sehingga ketika dia memakan makanan, wajib baginya untuk mengeluarkannya. Biasanya seseorang yang lupa ketika puasa di sini, yaitu di awal-awal. Mungkin dia jarang berpuasa, mungkin berpuasanya hanya pada bulan Ramadan saja. Sehingga di awal-awal dia biasa pagi-pagi ke dapur, ada makanan, makan saja, ada minuman diminum. Ketika itu dia lupa. Biasanya di awal. Biasanya di awal. Kenapa? Karena belum terbiasa. Kalau misalkan di pertengahan Ramadan atau di akhir Ramadan, kebiasaannya orang sudah lupa. Akan tapi di awal-awal, hari pertama atau hari kedua, misalkan dia ketika di tengah rumah ada menemukan permen, misalkan permen siapa, main buka saja dimakan, padahal dia dalam keadaan berpuasa. Ketika ingat, dikeluarkan, dimuntahkan, wajib baginya untuk mengeluarkannya. Kemudian dalam riwayat Al-Hakim di sana sebutkan fala qadha alaihi wala kafara, tidak ada qadha baginya dan juga tidak ada kafarah baginya. Dan juga bahkan dia tidak dosa. Kenapa? Karena dia melakukannya dalam keadaan tidak sengaja. Dalam keadaan tidak sengaja. Begitu juga permasalahan yang lain. Seseorang yang dimana ketika dia berwudu, berkumur-kumur, kemudian tidak sengaja ada air yang masuk ke tenggorokannya, atau dia istinsyaf, kemudian tidak sengaja air masuk ke tenggorokannya, maka dalam keadaan seperti ini tidak membatalkan puasanya. Atau seseorang ketika berjalan kaki, ada angin berhembus debu, sehingga debu tadi masuk ke mulutnya sampai ke tenggorokannya. Hal itu tidak membatalkan puasanya. Ataupun ketika menguap masuk lalat misalkan. Itu juga sama. Kenapa? Karena bukan makanan. Dan di dalam keadaan tidak sengaja, dalam keadaan tidak sengaja. Nah, baik, dalam permasalahan ini, seseorang yang melihat orang yang sedang makan dan minum ketika bulan Ramadan, dan orang tadi lupa, apakah wajib baginya untuk menegurnya atau biarkan saja? Membiarkan bahwa biarkan dia, Allah Subhanahu wa taala telah kasih rezeki makan dan minum, biarkan. Nah, yang rajih dalam permasalahan ini bahwa wajib baginya untuk menegurnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Apabila kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tadi dengan tangannya. Atau dengan tidak, dengan mulutnya. Dan seseorang yang melihat ada orang yang lupa makan minum, dia melihat kemungkaran di depannya, maka wajib baginya untuk merubah. Wajib baginya untuk mengingatkan. Jangan dibiarkan. Seseorang melihat temannya minum misalkan, nah, dalam keadaan lupa, maka sebelum dia minum, kamu ingatkan, sedang puasa. Oh iya iya. Supaya dia ingat. Supaya dia ingat. Karena ini termasuk dari amar ma'ruf wa nahi anil mungkar. Dan makan dan minum fi nahar Ramadan termasuk dari kemungkaran. Termasuk dari kemungkaran. Dan orang yang lupa sesuatu yang ma'dzur, dia ada udzur, dan wajib bagi orang yang melihatnya untuk mengingatkannya. Nah, dan sama halnya seperti seseorang yang melihat seseorang yang sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Apa yang kita lakukan? Dibiarkan saja? Atau kita tegur agar sholat menghadap ke arah kiblat? Jawab baginya untuk menegurnya. Kenapa? Karena dia sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Kadang menghadap ke arah kiblat termasuk dari syarat sahnya sholat. Wawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sehingga seseorang yang sholat tidak menghadap ke arah kiblat, mungkin dia lupa atau dia sudah melihat cari ternyata salah arah kiblatnya, maka kita menegurnya. Nah, dan orang yang salah tadi, apakah dia membatalkan sholatnya? Ada jawab, teruskan. Karena dia melakukannya tidak dalam keadaan sengaja. Nah, sama halnya dengan orang yang makan dan minum fi nahar Ramadan, karena dia dalam keadaan tidak sengaja, maka orang yang melihatnya wajib baginya untuk menegurnya dan puasanya sahih. Tidak perlu untuk mengqadha puasanya atau membayar kafarah. Wallahu ta'ala alam. Dan juga masuk dalam pembahasan ini yaitu jima fi nahar Ramadan nasian. Orang yang jima fi nahar Ramadan nasian, dalam keadaan lupa, maka puasanya sahih. Dikatakan para ulama puasanya sahih. Kenapa? Karena lupa. Nah, dan mungkin sebagian orang dalam keadaan ini la yatasawwar, tidak tergambarkan mungkin. Karena kalau makan minum kan biasanya lupa sendiri. Nah, berbeda dengan jima, ya istri yang mengingatkan dalam keadaan ya mungkin dua-duanya lupa, bisa terjadi. Nah, suami lupa, si istri lupa, ternyata dia jima fi nahar Ramadan, maka puasanya sahih. Nah, kenapa? Karena seseorang melakukannya dalam keadaan tidak sengaja. Bagaimana dengan hadis yang nanti kita akan sebutkan ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana dia melakukan jima fi nahar Ramadan. Kita katakan bahwa hadis itu dia melakukannya dalam keadaan sengaja. Apa dalilnya? Dia datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Saya binasa, ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apa yang telah membinasakanmu? Kalimat halaktu di sini, ya Allah, ya Rasulullah, saya telah binasa. Ini dalil menunjukkan bahwa dia melakukannya dengan keadaan sengaja. Berbeda dengan permasalahan yang kita bahas, yaitu jima lisa'im nasiyan, dalam keadaan dia lupa, mungkin suaminya lupa, istrinya lupa, maka puasanya tetap sahih. Puasanya tetap sahih, wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah ta'ala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.